kepada kita semua gereja dalam menjalankan hidup kita senantiasa dalam makmuran dan dalam doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih dan tak terhingga atas kerawanan dari BPN, Pak Mono dan Pak Yusri dari BWD, termasuk bapak-bapak semua. Pada hari ini adalah forum silaturahim menyambung tali persaudaraan dalam rangka untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita jalankan dengan baik, amal kita sadarkan kepada syariat Islam yang menjadi tuntunan kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, kami atas nama kantor pemerintahan agama Kabupaten Nganjuk berharap masyarakat Nganjuk ini lebih kuat untuk memperkuat tali persaudaraan khususnya umat Islam dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita berupa ibadah dalam bidang manapun, di segala bidang manapun, baik dalam pendidikan, dalam ibadah syariah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berharap pertemuan kali ini kita lepas ego pribadi kita, kita lepas ego kelompok kita. Yang kita sandarkan adalah bahwa apa yang menjadi niatan kita itu adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melakukan, bagaimana perjalanannya, bagaimana pelaksanaannya, ini sebenarnya bisa kita bicarakan. Hilangkan dendam di antara kita. Hilangkan seudon di pikiran dan hati kita. Sehingga ini tidak akan mengurangi niatan kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi namun penjenengan ini adalah jariah dan soleh. Penjenengan ingin jariah hijau itu akan terus mengalir dan mengalir. Baik amal jariah itu akan diterima oleh beliau dan juga diterima oleh jariah bagi soleh, baik sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Ini yang kita harapkan. Untuk itu kita harus menyadari diri kita masing-masing apa yang kita cari. Kita itu mencari kenyamanan, mencari kenikmatan tidak hanya hidup di dunia, tapi nanti pada akhirnya akan kita bawa ke sana. Maka dari itu terkadang kita tidak sadar apa yang kita lihat itu seolah-olah, yang kita lihat itu seolah-olah bahwa ini yang terbaik bagi kita, tapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami berharap kita semuanya sumeleh berkaitan dengan amanah yang diberikan oleh sesepuh kita, khususnya beliaunya Haji Soleh yang kepingin anak cucunya ini rukun dalam rangka untuk mengawal jariah beliau di layar wujud kiamat. Dalam kesempatan ini pula kami sampaikan, kami yang ada di Kementerian Agama tidak ada kepentingan institusi secara pribadi, tidak ada kepentingan secara pribadi kecuali kepingin masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya mengawal berkaitan dengan apa yang sudah ditinggalkan oleh Bani Soleh ini tetap akan berjalan kondusif tanpa ada permasalahan yang timbul. Tidak ada keberpihakan terhadap siapapun, tidak ada, termasuk juga dari BPN, termasuk juga dari BWI, Saya yakin, meyakin-yakinnya bahwa beliau-beliau atau institusi, kementerian institusi pemerintah yang sekarang hadir, tidak ada keberpihakan dan kepentingan apapun kecuali melayani jenengan dalam rangka ikut membantu beramal, ikut membantu mengabdi, ikut membantu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami berharap bapak-bapak yang saya hormati, hari ini endingnya ini bisa saling menghormati, bisa saling menghargai, bisa saling membantu antara satu dengan yang lain. Jangan ada bahwa saya ini lebih daripada yang lain, bahwa saya ini yang paling berat dan seterusnya. Kami berharap sama-sama menyadari, monggo ditotokkan desa ini kados pundi. Kalau misalkan ini sesuatu yang memang harus diporsi-porsikan, ini di bidang ini bisanya begini, ini di bidang ini bisanya begini, ini dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang menjadi kompetensi atau keahlian masing-masing. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh kepada orang lain. Gak bisa bahwa ini saya, kalau tidak saya tidak mampu, gak boleh ada begitu. Kemudian terus, aturannya begini, memang harus begini, ini juga tidak menyelesaikan masalah. Tapi kita harus mampu untuk bagaimana supaya wakaf yang sudah diberikan oleh almarhumah Mbah Haji Ahmad Soleh, kemudian yayasannya, dan sekarang yang sudah dikelola, dilaksanakan sebagaimana biasa, yaitu lembaga pendidikan, ini tetap berjalan dengan baik. Ini tetap berjalan dengan baik. Ini yang kami harapkan seperti itu. Kita mencari titik temu yang terbaik, kayak apa? Daripada nanti ngapunten rebut balon tanpa isi, akhirnya semuanya tidak ada yang tidak ada yang mengalah, tidak ada yang bisa mengeleng. Akhirnya apa yang menjadi cita-cita Mbah Haji Soleh itu nanti akan sirna tanpa ada manfaat apa-apa. Ini yang alhamdulillah cuma alhamdulillah, jangan sampai seperti itu. Untuk itu kami berharap, khususnya terhadap Julian Manisore, ini rukun bisa saling memahami. Jadi kalau senyum itu ya senyum lahir batin, Mas. Kalau misalkan ngomong ya ngomong lahir batin, yes. Kalau misalkan ikhlas ya ikhlasnya harus lahir batin. Jangan sampai ikhlas di mulut batinnya blunder. Senyumnya di muka, tapi batinnya ternyata awas kue, awas kue. Aku kan baru ini kebetulan aja di sini kenal sih. Kebetulan ini juga kan. Cuma kita ini pas kebetulan saja. Kebetulan itu kata-kata sopir, apa kata tuh di sopir. Kadang-kadang ada silap, ada kesadaran. Kadang ada yang mengingatkan, ada yang diingatkan. Kadang yang mengingatkan itu suatu saat juga akan diingatkan. Ini seperti itu. Kalau niko kami berharap dengan balik, monggo pada titik temu sama-sama mencari persepsi yang sama dalam rangka untuk menjalankan amanah bagi soleh. Ngapunten, nyata nih kita jadi niko ya, jadi penjelasan kan dia kanu dia tiang muslim ya. Kalau tiang muslim, insya Allah kan Islam itu kan berserah, ya. Terserah yang terbaik itu kayak apa, meskipun ada tata figur bentuk, tapi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang baik bukan mengenalan dan seterusnya. Kemudian yang di sana juga begitu, namun kan beliau beliau di sana itu, beliau nak untuk tukaran ini, akhirnya kiamatnya juga enggak nyaman, karena masih nunggu kiamat juga kasus tak terlami kan. Kalau menikah orang yang teliti, penjenengan terus konflik yang teliti, kiamat masih dekat apa lagi ya. Tapi penjenengan rukun, kiamat masih jauh, masih jauh. Mikir yang dalam aturan, kalau masuk sana, rawuh penjenengan sedoyo, Pak Wono, Pak Sutri, kemudian terus Dewi jajarannya, dilihatnya Bang Soleh, sedoyo. Kalau masuk suara penjenengan, ini pertanda bahwa penjenengan punya itikaf baik. Ini pertanda bahwa keluarga kami sore ini, ini ada itikaf baik untuk mengawal amanah yang diberikan oleh kami sore, oleh bagi sore. Kemudian yang kedua kami mohon maaf, berpilih dalam melayani penjenengan institusi Kementerian Agama atau UPN. Kemudian dari BWI, khususnya kami yang ada di Kementerian Agama, untuk pilih wonten ingkang kirang berkenan temanan penjenengan, tradisi penjenengan, komunikasi dengan penjenengan, dan menawi wonten perusahaan tradisi dalam matur dalam penjenengan, termasuk Pak Haji Palin, kemudian terus Pak Mufid, dan di Tulindungi pun, untuk pilih wonten ingkang kirang berkenan dalam nyuwun Agung Musih Samudra Pakar. Mungkin menipun ngasih jika sakit dalam aturan data penjaringan Soyo, mungkin Allah paling banyak di masing-masing penjaringan Soyo. Ikhtina surat terusahin, wa'alaikum, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan mengurus diri, kalau lagi kita maafkan itu. soleh yang kita mudah bahagia. Disyukur alhamdulillah kita dapatkan hari ini waktu ini kita diri dalam rangka mediasi tanah wakaf. Semoga keadilan kita di dalam persekutuan kita benar-benar memberikan manfaat menjadi solusi. Tuhan ya, masing-masing memberikan atau jalan keluar yang memberikan kemenangan semua. Sehingga kita menjadi berluka, manfaat itu dia adalah kedua kalinya telah berjalan kami abor dengan alat yang sama. Semoga terpulang dengan kita nanti maha masuk. Kalau kalian yang kami hormati, kalau nanti disampaikan kepada lebar oleh bapak penengah tentunya pandingan koma 300 orang di dana jamaah semuanya tinggal pelaksanaan. Kalau saya sampaikan di saat wakil orang yang mewakafkan tanah sudah membekukan asetnya untuk dijadikan sebuah investasi akhirat yang tidak dimiliki oleh keluarga dan dirinya yang diberikan kepada kemanfaatan kemasyarakatan. Tentunya kita semua sebagai umat Islam khususnya kemudian tentunya berlomba-lomba untuk merasa berkewajiban untuk membesarkan apa yang dimiliki potensial dari asetnya. Artinya kalau itu dibuat masjid, mestinya ini apa masjid kurang. Jadi jangan sampai ada sebuah kebaikan. Kita berbicara itu akan tetap dipormakan dengan bertingkat-tingkat kebaikan. Adalah bicara kebaikan yang efek ada kebaikan. Artinya begini, katanya bicara pengajian itu juara kalah hebat. Dalam rangka pengajian ada kapan ini. Ada saling kalah. Jadi kalau itu harapan kita, kita ada wakil menghentikan atau mewakafkan aset itu yang di dalam hati itu supaya tetap mulai dari semua punya kewajiban itu. Sudahlah, kata yang ngantor itu dimaksud tak boleh tidak tahu umur atau berusia atau berusia. Aku malu senang waktu itu. Ini menurut saya seperti itu. Oleh sebab itu saya mengharapkan. Apalagi perbedaan orang imam ini tidak ada perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan ini warna berwarna-warna itu seperti tumbuhan yang saya. Ini pengalaman saya juga di ekonomi, murung, apa itu, kebutuhan masyarakat. Begitu kita akan bertemu dengan warga-warga yang lain. Ada sama buku, sama pengungsu, sama kristian, katolik, dan sebagainya. Kita akan di situ. Di dalam tataran yang dihidup, kita paling tinggi, yaitu ketahuan kita juga seperti itu. Tapi di dalam kemanusiaan kita sama. Kita bersyukur di dalam langkah yang mungkin hubungan amalan, mungkin hubungan tetangga, mungkin hubungan masyarakat. Oleh sebab itu kami harapkan, kalau ini punya kaitannya dengan makam keluarga, apalagi di itu sudah ada yayasan yang mana yang sepuh pernahnya yang sepuh keilmuannya macam-macam sepuh akhirnya kita gunakan etika apa di dalam membangun sebuah peninggalan dari nenek moyang saya mungkin terus nanti semuanya yang ada itu punya keluarga yang telah mewakilkan bahan. Bahwa Juna itu sudah jadu nebakok nebakok. Jadu tidak ada diri, tidak ada tatan-tatan mikrobakok ke enak, dan juga enak sekali tidak itu. Itu tidak pernah ada persoalan. Tetapi justru saat ada di pemerintah hadir untuk menata administrasi, semua ini semata-mata untuk membantu dalam rangka supaya tidak ada sesuatu yang terjadi perbedaan yang mengakibatkan dikembalikan pada sebuah kondisi dari wakil tersebut. Karena apa? Perkembangan zaman akhirnya terjadi akon-akonan apa? Dulu tidak ada masalah bukan terjadi kalau menjadi akon-akonan siapa yang tadi dibagi siapa nanti ada dari Pak Mufid atau Pak Fit untuk menyampaikan kalau saya pakai pink, malam nanti tersinggung keluar apa? Kehilangan dulu di sini, Pak. Ini ada cerita di Metro itu bukut ke pengurusan muka dan ada pengurusannya dengan Pak Fit. Wibut itu ya diundang ke bikin arahnya ke pagi kalau tidak hukum nembak kan kadang-kadang itu kita itu kan seperti monggo lagi ya ayo Al-Fatihah keluarkan Al-Fatihah monggo dibagi kisah satu dibagi kisah atau tiga orang itu kan arah ala pokok lalu terus dipaksikannya tapi mungkin berubah terus juga jadi lotarik monggo konten mau apa kenapa apa jangan oh nggak pakai ini kok bantu mana kok gimana kok mulai loh sobek kumpul deh atau nggak akan cerita aku pulau dari ini langsung ada penyelesaian konten lah. Ini kan nanti di sana nih, Pak. Konsultasi tatip untuk mediasi. Kami dari pihak keluarga ada sepakat, mungkin diberikan waktu dulu, barang masing-masing 5 menit ya. Ini dari pihak yayasan, insya Allah 2, diwakili Pak Saiful sama saya. Jadi kalau masing-masing 5 menit, 10 menit. Kemudian nanti dari pihak Pak Amin, nanti diberikan kesempatan 5 menit, sekedar menyapa lah kepada bapak-bapak media di sana. Nanti sesi yang kedua ya kita ada forologi. Ya, bayar teknisnya enak. Ini biar tahu kita pakai minatnya. Jadi mana dulu, monggo. Pak Sempol nopo kami dulu. Intinya begini ya, intinya pemimpin solusi. Pemimpin solusi ya. Ya intinya semua itu penyelesaiannya itu yang namanya semua pihak termasuk yang tidak hadir di sini termasuk masyarakat juga memang senang mengambil lobby jenengan sebagai masyarakat piye yo lagi urusan ini juga sebagai jenengan merasa sebagai masyarakat jenengan merasa dari pemerintah jadi ojo sampai jenengan menjadi ribut menjadi keributan ini menjadi kemana-mana dari berbagai macam rasa tanggung jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Pada yang terhormat tim mediator yang dalam hal ini disediakan oleh Kemenag Nganjuk, kemudian BPI Nganjuk serta BPI Nganjuk. Yang saya hormati para sesepuh kami, keluarga besar Duria Bani Soleh, para paman dan semua jalur dan bibi, tapi ternyata kayaknya enggak ada. Baik, langsung saja karena durasi saya 5 menit, tadi juga ada kesepakatan seperti itu. Usulannya dari pihak Yayasan Gaterban ini mewakilkan 2 pihak, saya sama Pak Saiful dari pihak Pak Yunjir, biasanya Pak Yunjir nanti diwakil Pak Yunjir. Habis itu kita ada forum lobby, ya, kalau saya sempat. Oh ya, perkenalkan nama saya Pak Syauki dari Surabaya. Jadi kalau dari istilah Haji Bani Soleh, pilihannya itu kan ada 5, Pak. Jadi saya ini dari jalur Bajiti Jainak, Nganjuk. Ya, sekedar mengulang aja refresh bahwasanya Pak Haji Soleh Almarhum ini punya 5, yaitu Pak Haji Kolil, Solo, ini beliau perwakilannya. Kemudian Bajiti Romlah, ini Sumatera, jauh, tapi ada perwakilan keluarga di Jatikatubang tapi kondisinya sakit, jauh bisa terwakilkan. Kemudian yang ketiga Mbak Siti Samsia, ada perwakilannya ini beliau-beliau. Kemudian Mbak Siti Jainab, saya sama pupus pusa itu. Kemudian dari Mbak Haji Khalid, ada beliau, Pak Lid saya, Pak Haji Khalid. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, pertama kami sampaikan saja sekilas. Awalnya kita sudah sepakat kemarin di fasilitasi dari pihak Kemenak di rumah Taman, pengen sepakat juga itu lobby awal atau mediasi awal. Kita terima kasih sekali lagi. Insya Allah dari pihak keluarga nggak ada rasa sungkan. Misalnya ini nanti membela ini, saya yakin dari unsur pemerintah itu kan istilahnya memfasilitasi, mengayomi, apalagi untuk kepentingan masyarakat dan umat. Saya terus sudah seperti itu. Nah, nanti tinggal teknisnya, implementasinya aja nanti kita matangkan di mana solusinya. Jadi yang pertama itu kami ucapkan terima kasih. Gak pusat-pusatnya ini mungkin punya kedua yang dari rutin ya forumnya. Mungkin sebelumnya ada juga informasi. Kemarin sudah kita sepakati bersama sebenarnya. Kita sudah sepakat baik dari Pak Lim Ucup ini maupun keluarga besar. Ini kan sebenarnya ada dua kubu pemikiran, Pak. Dua kubu pemahaman dan dua kubu manajemen lah. Nah, prinsipnya sudah sepakat, Bapak-bapak kalau tadi menasihati visi-visi tentang makna tentang wakaf, kita semua sudah sepakat. Memang ini jangan sampai dialih fungsikan, karena akan menjadi amal jariah keluarga besar dan leluhur, serta amal jariah kita mungkin nanti seterusnya kalau di setting dengan baik, berkesinambungan akan jadi amal jariah kita-kita juga, gitu, Pak. Kita sudah sepakat seperti itu. Nah, yang tidak kesepakatan adalah soal manajemennya, sebenarnya seperti itu. Karena ada dua versi ini tadi, itu yang nanti mungkin akan kita coba untuk kembali menentukan formulasinya di mana, seperti itu, Pak. Jadi yang pertama seperti itu, karena sebenarnya sejarahnya waktu dulu saya mengikuti waktu kecil tahun 83 waktu ada Amar Mbah Khalid masih ada, tidak ada pertentangan, semuanya sepakat dan bahkan diwujudkan dalam bentuk yayasan supaya ada badan hukum itu supaya bisa meminis dengan baik sehingga ke depan lebih baik. Nah, bisa lebih langgeng dan berkesinambungan. Itu insya Allah tidak ada permasalahan. Dan itu sudah kita sepakati, semua keluarga sepakat. Tapi meninggal almarhumah Mbah Khalid ini, baru ada beberapa pemikiran berbeda dan beberapa versi berbeda terkait dengan klaim dan legalitas. Nah, kalau intinya saja keluarga besar ini, yang empat durian ini sepakat, itu sebenarnya menjadi sudah wakaf semuanya atas nama, cuma waktu itu Mbah Khalid yang mengurus. Nah, beliaunya ini, Pak Lid saya ini berpendapat itu versi beliau punya Mbah Khalid. Itu aja sebenarnya. Dan kalau soal visi-visinya sama, cuma kembali soal manajemennya yang menghandling. Nah, ini ada mungkin masing-masing ada ego dan lain-lain. Tapi kami dari para penerusnya, insya Allah akan berpegang ini untuk kesempatan seperti ini. Nah, dari pihak keluarga besar ini, kita tetap berpegang bersepakat. Kenapa harus ada yang baru lagi ya? Dan yayasan yang sudah ada, yang sudah memproses wakaf yang lama, itu aja diteruskan, diperbaiki legalitasnya, yang kurang-kurang apa, kemudian manajemennya juga diperbaiki. Toh tadi dibilang yayasan itu bisa berganti bertahap sesuai. Jadi itu bergantian lah. Kalau kemarin dulu pernah ada Pak Imam Subhari, kemudian pernah beliau Pak Abdul Mujib ini mengisi, kemudian sekarang berganti Pak Muhab, dan nanti mungkin nanti berganti siapa beliau, itu sudah hal biasa. Yang penting harapan kami keluarga ini kan harus bisa membackup supaya fungsi kinerjanya ini yayasan ini baik dan bisa mengembangkan yayasan lebih baik. Nah, kalau sudah ada yayasan lagi, ini kan menjadi dipertanyakan, Pak. Jadi keluarga kami yang empat durian ini sepakat sudahlah, nggak usah bentuk yayasan baru lagi. Mungkin berharap Pak Mujib kembali lagi bersinergi dengan keluarga empat yang ada ini untuk mengembangkan lebih baik. Nah, seperti itu harapannya dari rapat dari keluarga besarnya yang sepakat empat ini, empat jurik jalur Julia itu seperti itu. Kalau toh ada perlu hal-hal yang perlu diakomodir dari Pak Mujib, ya nanti mungkin di forum lobby kita coba akomodir atau kita pertemukan. Nah, hal apa yang menjadi aspirasi ataupun tuntutan, misalnya ingin apa dan sebagainya. Mungkin saya rasa bisa, karena kami optimis itu bisa. Karena kemarin waktu di rumah Pak Imam Subhari itu bisa dilakukan ya, Pak. Pak Lid juga logowo, keluarga juga bisa menerima, soal teknis yang menerima waktu juga bisa. Tapi mungkin seiring perjalanan waktu dan adanya silaturahim yang nggak pas, akhirnya ada pertentangan lagi dan sebagainya. Jadi itu aja yang kami sampaikan sesuai kesepakatan bapak-bapak yang juga sudah disampaikan. Kami berharap tetap ini sudah badan legal yang sudah ada diperbaiki, dikembangkan. Nah, nanti kalau ada aspirasi dari keluarganya Pak Mujib ya sebagai kebetulan dari jalur halte ini, monggo nanti bisa disinergikan apa daripada ini bikin lagi versi baru, bikin lagi versi baru nanti tidak akan selesai juga. Nah, beliau dulu juga sampai sempat sudahlah kalau aspirasinya nggak dicocoki, ya sudah kita beradu data, beradu legalitas di pengadilan. Waktu itu ada opsi seperti itu, tapi alhamdulillah waktu di pertemuan yang difasilitasi saya hadir ini dari Pak Menak, waktu itu sudah ada menekan ego masing-masing, sehingga ada kebersamaan, sudah untuk bahan juga dan sebagainya. Ya, kalau sekarang ada ria-ria lagi, jadi ini kami yang lebih junior sudah agak bingung di teman-teman ini, gimana khususnya Pak? Jadinya mohonlah nanti di forum lobby kita fixkan lagi. Nah, jadi biar enak itu poin-poin dari aspirasi keluarga besar empat jalur ini. Nah, nanti ditambahkan karena 5 menit saya sudah selesai, ditambahkan oleh Pak Gaibul yang kebetulan dua orang ini menjadi juru bicaranya. Sebelum nanti nanti Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sebagai putra ragil dari almarhum Pak Holil. Pak Holil itu putra tertua. Kebetulan saya lahirnya juga Nganjuk. Di usia 1,5 tahun itu sudah ditinggal Bapak di Jombang. Terakhir Bapak itu mengajar di Undar. Jadi secara teknis dan operasional perkembangan di Nganjuk relatif kurang begitu memantau. Cuman di sejak 2014 atau 2015 memang sedikit terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita. Saya singkat saja menyambung daripada Mas Sauki, memang nampaknya ada hal-hal yang memang agak sulit dipertemukan. Ini terakhir kita adakan pertemuan sebelum corona muncul, sekitar minggu ketiga Maret ya. Itu nampaknya memang sulit. Jadi karena ada dua versi, dua kubu, katakanlah seperti itu, ternyata pihak Mas Mujib punya yayasan baru. Sementara yang lama itu sebenarnya sudah operasional berjalan. Nah ini, kayaknya inilah yang menjadi sesuatu yang memang bahkan seperti yang dikatakan Mas Sauki tadi betul. Bisa jadi kalau memang tidak ada kesepakatan ya jalur hukum gitu. Apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak saya sampaikan sekarang rapatnya saat itu, tetapi insya Allah dalam rekamannya semuanya utuh ada. Bicara siapa ada. Jadi rasanya ya itulah yang, jadi kami yang saudara jauh dari Solo ini juga bingung. Ini kok setiap bertemu agak susah ketemu. Yang di rumah Pak Bari dulu alhamdulillah itu sudah ada kesepakatan. Kemudian pertemuan yang terakhir sebelum corona itu justru itu sesuatu lahan yang ini mudah-mudahan saya berharap dari Kemenag ini nanti jadi mediator yang baik. Harapan kita begitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nih, dan semuanya demikian. Logis sama roh, Pak, tadi pendekatan logis sama tadi pendekatan logis sama tadi dipadukan. Oke, terus yang kedua dipadukan terus menjadi kesulitannya di mana. Jadi kita menghindari penanganan. Oke. Jadi nanti semuanya itu kalau panggung di batasan A kalau B ini ikuti pendukung bentuk program-programnya sampai sedangkan kelompok yang satu ini kalau di program baik pamutin juga dengan kekuatan potensinya tidak akan obati kalau nama misalnya itu itu variatif ya yang tanah sepuluh tapi yang keempat itu tidak bohong di umum itu pada kadang WC itu pakai pak. Tapi sampai kakek-kakek di dalam sebuah satu tapi kayaknya di perobot dan karuan rebutan iman itu sedikit rebutan kode itu sedikit boleh jadi pami kuwi damai mau boleh jadi pami kuwi damai. Nah ini kita hindari semacam itu karena ini akan menguranginya dan tidak paham. Menurut saya kita harus berwawasan untuk berluas di situ. Jadi untuk menyelesaikan, oke kita kemudian harus memahami aturan betul, aturannya seperti apa. Tapi esensi tujuannya tetap sama. Paham menurut saya. Kita itu solusi wanita. Wanita itu cukup wanita. Saya korban usaha isolu aja soal kan mau jago kelompok satu bule karena satu bule gak tuh yo harus satu kelompok nih gak mau juga kan harus tanggung modalnya bisa kowe harus satu plus sisi kowe korbannya untuk tahun harap itu untuk bersama. Jadi kita semuanya bukan akhirnya gak ada yayasan gak ada kelompok kan boleh kelompok. Jawa karena itu kuliah dari kelas itu menurut saya seperti itu. Jadi akhirnya kuliah dari kelas. Dari ganjaran juga boleh ganjaran, tapi akhirnya kuliah dari kelas mesti yuk. Energi, pikiran, dana yang kami beli. Terus kan itu dia sekarang opo. Oleh sebab itu menurut saya, rasa-rasa ideal-ideal itu. Nah, mungkin itu yang kita tunggu. Kuliah repot lagi. Ya, sangat jangan. Jangan. Jangan. Tapi itu akan upaya-upaya untuk semakin cepat. Itu kan diorganisir. Karena organisasi sebagai organ itu ada kumpulan dari berbagai fungsi. Itu ada tangan, kepala, kaki, dan sebagainya. Dan itu bersama akan berjalan. Lepas itu, di hadapan ini kita kembali keliling Pak Sobat. Semoga kita menjaga juga ikut sholat yang itu. Ya, seperti itu. Ya, maka nanti kalau kita lobby, kita juga lobby. Dan kita kemarin sebab mobil ada ruangan khusus lobby, nanti kita bisa mari kita lagi dengan tiga lima. Ya, lumayan juga tiga orang. Mana poin-poinnya berbeda dan gimana solusinya maka kita untuk orang lainnya berbeda. Terima kasih Mas Dari. hari. Pak Bari. Aku mau. Mau pengacaranya oleh Wak Ika akan masuk ke oleh. Yeah.